Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Hadirin, mari sejenak kenang ibu bapak kita. Khususnya ibu. 9 bulan dulu kita di rahim ibu. Orang tua bahagia kita ada di rahimnya. Walaupun mual, muntah, badan berat, tapi tetap bahagia. Mungkin menyangka akan lahir anak yang soleh. Makin lama hamil semakin besar, jalan semakin berat. Duduk, tidur pun sulit. Menjelang kita lahir nia, ibu sakit tak terkira. Di sudut antara hidup dan mati. Mempertaruhkan nyawa melahirkan simbah darah. Bersimbah air mata, bersimbah keringat, itulah saat kita terlahir ke dunia. Tidak sedikit ibu yang wafat ketika melahirkan anaknya. Tapi melihat anak lahir, bahagia tidak terkira. Sirna semua dipeluk, diciumi, dibelai. Alhamdulillah, ayah membanting tulang semakin keras, berpunya biaya. Kita jadi bayi yang sehat. Kenanglah waktu bayi dulu. Siang malam dijaga. Tidak rela satupun nyamuk menggigit kita. Baik ibu lapar daripada kita yang lapar. Sedang nikmat makan. Tidak pernah merasa jijik kalau kita membuang kotoran. Kalau kita sakit, apapun dilakukan agar kita kembali sehat. Bahkan menukar nyawa pun rela. Semakin lama kita semakin berat, semakin menyusah. Dulu menjelang kita sekolah, orang tua pinjam uang ke sana sini, nyata seperti orang lain. Walaupun mereka sendiri bajunya semakin lapuk, rela asal kita punya. Orang tua kita rela menahan lapar agar kita bisa kenyang. Tapi apa yang kita lakukan semakin besar. Mata sering sinis melihat orang tua. Mulut kita kadang-kadang kata-kata bagai pisau yang mengiris, kadang bagai palu yang meremukkan perasaan. Berapa banyak anak yang menjadi durhaka, bohongi, tipu, diambil haknya. Dirin akan datang suatu saat, ibu, bapak, pisah dengan kita. Andai malaikat maut, put orang tua. Andai saat perpisahan tiba, andai orang tua kita sudah terbaring menjadi mayat, tidak akan lagi bisa mendengar suaranya, guruannya, doanya. Andai kata orang tua kita sudah dibungkus kain kafan, tidak akan lagi bisa membawakan oleh-oleh kesukaannya, tidak lagi bisa memijat kakinya, tidak lagi bisa mencium tangannya. Andai kata orang tua kita sudah diusung menuju pekubur, dimasukkan ke liang lahat, tanah mulai menimbunnya. Itulah saat terakhir kita melihat jasadnya. Setelah itu hanya tinggal nisan yang bisa kita raba. Apa selagi ada sampai ke rumah, kamarnya sudah kosong, tinggal foto dan pakaian yang tergantung di dinding. Tihan. Mengapa ketika ada disia-siakan? Mengapa kita tidak memiliki waktu untuk bisa membahagiakan orang tua? Sedangkan untuk dosa dan kesia-siaan selalu banyak waktu. Kenapa selalu dihitung? Padahal orang tua tidak pernah berhitung memberikan kebaikan. Hadirin, hati-hatilah, penyesalan tidak akan datang di awal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ya Allah, Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna. Wahai Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni semua kedurhakaan kami. Ampuni kami sering banyak mengecewakan dan melukai hati orang tua. Kami mohon golongkan kami jadi anak yang soleh, soleha. Hafiz, hafiz. Dan sisa umur ini jadi anak yang berbakti, ya Allah. Yang bisa menjadi jalan kebahagiaan, kemuliaan bagi dunia akhirat orang tua. Ya Allah, ampuni ibu bapak kami. Apapun keadaannya, kami adalah anak terhadapmu ini. Sayangi orang tua kami, ya Allah. Kahi sisa usianya. Berikan kesolehan, kebahagiaan, kemuliaan. Andai suatu saat, panggilnya pulang, wafat orang tua kami husnul khotimah. Lindungi dari suul khotimah. Pangkan kuburnya, ya Allah. Lindungi dari siksa kubur. Ringankan hisabnya. Golongkan orang tua kami bahagia di sorga. Kami mohon, ya Allah. Jangan biarkan orang tua kami ahli neraka. Tolong, ya Allah. Berikan kesanggupan bagi kami jalan kebahagiaan dunia akhirat orang tua. Allah, dan umur yang tersisa ini benar-benar berkah. Selamatkan adik kakak kami. Lindungi keluarga kami dari perbuatan hina, perbuatan nista. Utuhkan keluarga kami di dunia ini. Andai ajal memisahkan, utuhkan keluarga kami semua di sorga. Allah, hanya Engkau lah yang menggenggam sisa umur kami. Lindungi kami dari perbuatan zalim terhadap siapapun. Indahkan hidup kami dengan akhlakul karimah, ya Allah. Indahkan hidup kami dengan hidup penuh manfaat bagi agama. Indahkan hidup kami, ya Allah, dengan istiqomah dan berkahinul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat. Al-ahya'i minhum wal-amwana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah yang maha mendengar mengabulkan doa kita. Hadirin, jangan sia-siakan orang tua. Itu adalah salah satu bang kita ke sorga. Doa orang tua bisa banyak merubah takdir kita. Durhakaan kepada orang tua, azabnya di dunia ini pun disegerakan. Semoga kita semua daya solehah yang bisa menjadi jalan kebahagiaan dan kemuliaan bagi. Terima kasih hadirin sekalian. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.